Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون قوم مسلمين yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah taala berikan kepada kita dari nikmat-nikmat yang terlampau banyak, yang tidak mungkin untuk kita menghitung dan menjumlah satu persatu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersyukur atau mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan juga kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan untuk kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jauhkan dia dari nerakanya. Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia untuk senantiasa lurus hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai kepala keluarga untuk kita menjaga diri kita, kemudian keluarga kita, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilalun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana neraka Allah Subhanahu wa taala ini dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka sangat keras, yang mereka sangat kasar perangainya. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari bahaya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana neraka Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, adalah tempat kembali yang paling buruk, tempat naam penuh dengan siksaan demi siksaan yang akan dihadapi, yang akan dialami oleh penduduknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bagi kita orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini, yang merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk kita berbekal agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, yang akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat tersebut, maka sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasannya menjaga diri dan juga keluarga dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara na'am memberikan atau mengajarkan adab kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan juga na'am mengajarkan ilmu kepada mereka. Dan juga disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita na'am bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah, dan juga berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa memerintahkan keluarga kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan na'am jauhkan dia dari nerakanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua penjelasan atau penjelasan dari dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya cara untuk menjauhkan diri dan juga keluarga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mengajarkan adab kepada na'am keluarga kita. Kemudian mengajarkan kepada mereka ilmu, dan juga senantiasa mengingatkan mereka untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada na'am keluarga kita, terutama diri kita, untuk beradab dengan adab-adab yang islami, yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan juga ajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka beradab dengan adab-adab yang telah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ajarkan, sehingga mereka bisa menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Mereka bisa na'am bermasyarakat, na'am bercengkrama dengan orang yang sebaya dengan mereka dengan baik. Dan tentunya yang penting adalah dia tahu na'am dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita mulai dari diri kita, yakni senantiasa kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka, bantu mereka, didik mereka, na'am. Kemudian na'am ajarkan pula kepada mereka na'am bagaimana na'am cara-cara untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jangan kita menjadi orang tua yang justru membiarkan anak-anak kita, keluarga kita, na'am membantu mereka untuk mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Kita tidak rela, atau bahkan kita menjadi pihak yang pertama mendukung kegiatan mereka. Apakah kita tidak merasa rugi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari karunia nikmat dari anak-anak dan juga keluarga, kemudian kita menyia-nyiakan mereka. Naam, kita tidak mendidik mereka di atas naam didikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka para ulama, di antaranya adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang keadaan umat, yang mana kata beliau rahimahullah bahwasannya seseorang atau seorang ayah yang ketika dia memiliki mungkin gembalaan, dan beliau mencontohkan di sini adalah seekor kambing yang hilang, tentunya dia akan menanyakan gembalaannya tersebut apa yang dia miliki itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita yang mereka adalah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tanpa kita menanyakan, tanpa kita mengarahkan mereka kemana mereka belajar, dengan siapa mereka belajar, siapa yang menjadi pendidik dan pengajar mereka. Tentunya ini merupakan suatu hal yang miris, yang menjadi naam koreksi bagi kita orang tua-orang tua, agar kita tidak memudahkan atau bermudah-mudahan di dalam hal ini. Taruh anak-anak kita di tempat-tempat yang naam di dalamnya diajarkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan harapan semoga mereka menjadi anak-anak yang salih, yang naam nantinya bisa bermanfaat bagi kita. Tidakkah kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang betapa besarnya naam karunia berupa anak ini? Kalau kita bisa mendidik mereka sehingga mereka menjadi anak yang salih, maka tentunya kebahagiaan yang akan kita rasakan, kemanfaatan yang akan kita rasakan di dunia kita dan juga di akhirat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalatha, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dia. Bagaimana seseorang akan mendapatkan anak yang saleh ketika naam dia tidak terdidik dengan sesuatu yang bisa membuat anak itu menjadi saleh? Tentunya seseorang anak bisa menjadi anak yang saleh ketika dia mengikuti naam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka naam membiarkan anak-anak mereka kemudian dididik naam oleh orang-orang yang kita tidak tahu naam pemikirannya seperti apa? Tentunya kita khawatir, dan jangan sampai kita menyesal nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu akan ditanya dan sudah jelas jalannya. Siapakah mereka orang-orang yang akan selamat, siapakah mereka orang-orang yang akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu merupakan tanggung jawab naam bagi kita, dan kita akan ditanyai terhadap tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, naam, hendaknya kita memperhatikan permasalahan ini, permasalahan yang besar ini, karena sungguh dengan atau dari anak-anak kita itulah yang akan menjadi generasi penerus. Apakah kita rela naam meninggalkan generasi-generasi yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah naam generasi yang senantiasa melalaikan salat, yang senantiasa menuruti atau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat wa sawfa yalqauna ghayya. Dan akan Allah Subhanahu wa taala ganti generasi berikutnya dengan generasi yang na'am mereka melalaikan salat dan senantiasa memperturutkan hawa-hawa nafsu mereka. Dan tentunya yang menjadi faktor terbesar, karena tidaklah anak itu melainkan dia bersama orang tuanya. Tanggung jawab yang besar dari orang tua, terlebih kita yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara kebanyakan manusia. Kita kenal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita kenal na'am dengan pemahaman yang benar terhadap agama ini. Apakah kita rela membiarkan anak-anak kita mereka na'am memperturutkan hawa-hawa nafsu mereka? Terlebih kita menjadi orang na'am yang membantu mereka untuk na'am memuaskan hawa-hawa nafsu mereka. Wal'iyadu billah, wallahu musta'an wa alaihi atiklan. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayol hadirun ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah betapa agungnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang tentunya itu kembali na'am manfaat yang akan kita rasakan atau kembalinya kepada diri kita hambanya. Maka mereka orang-orang yang mengambil na'am bimbingan tersebutnya akan selamat. Adapun mereka orang-orang yang lalai dan meninggalkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, merekalah orang-orang yang akan binasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban bagi kita untuk menjaga diri-diri kita dan juga keluarga-keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan kepada mereka adab-adab yang baik, adab-adab Islam. Kemudian nah mengajarkan kepada mereka ilmu tentang agama ini, dan senantiasa kita mengingatkan mereka untuk na'am senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaitannya dengan keluarga, ada ayah, ibu, na'am suami, istri, kemudian anak. Kita sebagai suami tentunya menginginkan kebaikan untuk pendamping kita atau istri kita. Maka mereka pun mempunyai hak dari kita untuk na'am kita menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingatkan mereka, mengajarkan kepada mereka na'am tentang agama ini. Dan hal demikian ini sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membersihkan na'am keluarganya dari pengaruh-pengaruh buruk. Disebutkan oleh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Beliau menyebutkan, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membaca na'am, yakni salah satu ayat dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Naam, dalam ayat yang mulia ini yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, beliau berusaha mengingatkan istri beliau. Beliau membacakan ayat ini, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab, itu adalah sari atau pokok inti di dalam Al-Qur'an. Yakni ayat-ayatnya menjelaskan tentang perkara-perkara yang muhkam, sesuatu yang jelas. Nah, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka akan mengatakan dan tidak ada yang mengetahui ya penjelasan dari ayat-ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Dan orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, mereka hanya mengatakan seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nah, atau seluruh ayat-ayat itu adalah dari Rabb mereka, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai membacakan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, seandainya engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan mereka, maka hindarilah atau jauhilah mereka." Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menanamkan atau mengajarkan kepada keluarganya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita, untuk kita jangan melupakan istri-istri kita. Jangan kita dari satu majelis ke majelis yang lain, kemudian kita tidak memperhatikan istri kita bagi faedah yang telah kita dapat dari majelis-majelis taklim yang kita hadiri, sebagai bentuk penjagaan kita kepada mereka, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Karena sungguh semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Dan tentunya mengajari istri atau keluarga di rumah tidak mesti kita membuat majelis. Akan tetapi, kita cari waktu-waktu yang mungkin luang, kemudian kita mengajarkan mereka atau menanyakan kepada mereka perkara-perkara yang wajib untuk mereka lakukan dari sholat misalnya. Jangan kita biarkan istri-istri kita sholat isya sampai melewati tengah malam. Padahal sholat isya batasnya adalah pertengahan malam. Atau kita melihat istri kita sholat asar mendekati maghrib, maka kita ingatkan istri kita, jangan melakukan demikian. Karena sungguh sholat asar itu batasnya adalah sampai matahari itu berubah warnanya menjadi memerah atau menguning. Demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun membimbing keluarga-keluarga beliau. Karena semua itu adalah merupakan tanggung jawab bagi kita untuk mereka. Yang sungguh semua itu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah itu akan bisa diwujudkan melainkan seseorang berusaha untuk dirinya, menjihari dirinya untuk mempelajari dan mendalami warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilmu agama ini. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan juga keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kedua orang tuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita, menjadikan pemimpin-pemimpin umat Islam menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang senantiasa di atas petunjuk Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimish shalah.